السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. الحمد لله pertama dan utama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Kerana dengan limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam berbahagia ini. Kalau perlu, kalau ramai lagi nanti mungkin tolong buka kan. Ya. Baik. Dah bikin homework? Buat. Belum eh? Saya tunggu minggu depan insya-Allah. Hatta dapat sama-sama kita. Okey, perbincangan tersebut. Kemudian kita akan datangkan juga berkaitan dengan solat sunat rawatib. Begitu juga solat sunat selepas atau sebelum solat. Secara ulang kaji sedikit berkaitan dengan apa, waktu-waktu larangan dan sebagainya. Ini kita akan bincangkan minggu depan. Jadi mungkin minggu depan kita akan sentuh sedikit daripada kitab lah. Tujuannya untuk kita menerangkan tentang apa yang menjadi soalan dan jadi sebagai syubhat juga sebahagian oleh sebahagian. Dinamakan syubhat kenapa? Kerana di situ ada kekeliruan ataupun kecelaruan dalam kita nak memahami hadis. Kalaulah tidak dapat kita memahami dengan cara yang betul, kita akan bawa kepada pendapat-pendapat yang agak kita katakan tidak begitu kukuh. Wallahu ta'ala. Kita pergi pada hadis sekarang ini. Minggu lepas telah kita sentuh berkenaan hadis 250. Sekarang ini sampai kepada hadis 251. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Dan ada ayat lain kita lihat, didatangkan فلا يجلسن, didatangkan dengan mentaukid, حتى يركعن atau حتى يركع atau يركع rak'atain. Mana rak'at sama dengan isoli lah. Kita akan datangkan. Tetapi kita katakan hadis ini semua sahih berkaitan dengan bab ini. Hadis ini melarang seseorang duduk dalam masjid. Dengan Nabi SAW dan dari Abu Qatadah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang daripada kalian memasuki masjid, maka hendaklah ia tidak duduk hingga mendirikan solat 2 rakaat. Dan dalam apa, kalau kita jangan, dan hendaklah ia tidak duduk. Sebenarnya kalau kita pergi pada terjemah hadis yang secara lebih literal kita katakan, kerana fala yajlis, di sini adalah larangan. Maka janganlah duduk, bahasa yang larangan. Maksudnya kalau kita gunakan la nah nahya, kita guna janganlah duduk, sehinggalah melakukan solat 2 rakaat. Baik. Hadis ini adalah hadis yang masyhur yang kita banyak digunakan oleh semua pihak, sama ada mengatakan dia adalah sunat atau maaf, dia adalah sunat solat tahiyatul masjid itu atau solat tahiyatul masjid itu sebagai wajib. Sebagian pendapat zahiriyah mengatakan pula dia adalah wajib dan sebagainya. Dan ada juga sebahagian daripada pengikut mazhab-mazhab lain yang mengikut pendapat kepada mazhab zahiriyah. Tetapi kita katakan bahawa dalam bab ini kita akan terangkan hadis yang masyhur ini. Saya rasa semua tahu hadisnya kerana setiap orang yang nak belajar adab masjid, dia akan datang hadis ni. Hadis ni melarang seseorang duduk dalam masjid sebelum mendirikan solat 2 rakaat, itu solat tahiyatul masjid, yang secara zahir ia adalah wajib. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahawa hukumnya adalah mandub. Mandub mana apa? Sunat. Atau selain daripadanya? Tak, sunat tak boleh. Mustahab. Atau di antara namanya? tatawur. Tatawur. Mana tatawur itu adalah menunjukkan dia sunat juga. Tatawun. Baik, jadi ini adalah lafaz-lafaz yang membawa erti yang sama. Mandub, sunnah, mustahab. Atau digunakan mandub dengan kalimah lain, nudiba ilahi. Atau didatangkan dengan misalnya lafaz yang sedia tatawur. Atau nafilah. Itu semua masuk dalam kategori yang sama. Cuma ada membezakan antara nafilah dengan sunat dan sebagainya. Itu permasalahan lebih kepada istilah. Dalam hadis ini beliau tidak memerintah, dalam hadis ini berdasarkan hadis yang menjelaskan bahawasanya ketika beliau melihat seorang melangkahi orang lain, beliau bersabda, duduklah, engkau telah mengganggu, engkau telah menyakiti. Satu ketika Nabi semasa berkhutbah, datang seorang sahabat, langkah-langkah seorang demi seorang nak ke depan. Maka Nabi SAW lalu terus mengatakan kepadanya, ijlis fa innaka qad azait. Bahawa sesungguhnya engkau telah melakukan penyakit atau engkau telah menyakiti. Di sini menunjukkan juga kepada pergelarangan terhadap melangkah-langkah bahu orang yang duduk. Nabi SAW bersabda satu hadis, Rahimallahu mera'an. Yajlisu haithu yantahi bihi majlis. Kama kala Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda bahawa Allah merahmati seseorang yang mana dia duduk di mana majlis berakhir. Maknanya dia tak pergi ke depan. Kita kalau pergi satu tempat, memang majlis dekat situ dia dah sampai keluar. Kita tak langkah-langkah orang untuk selit-selit ke depan. Kenapa? Kerana kita akan menyakiti. Dan ia yang perbuatan melangkah-langkah ni adalah perbuatan menyakiti. Kita dilarang menyakiti saudara kita. Kalau di sini menyakiti dengan melangkah-langkah. Nah, melangkah-langkah bahu mereka. Dan hadis ini menerangkan juga, kalaulah ianya sebagai wajib, sudah tentulah kalau solat sunat tahiyatul masjid wajib, sudah tentu Nabi perintahkannya. Kenapa Nabi tak perintahkan? Dan di situ ulama yang mengatakan wajib belum mengatakan, Nabi pernah perintahkan. Seorang sahabat datang duduk majlis apa pergi ke masjid, Nabi sedang berkhutbah, lalu dia duduk. Nabi kata, sudahkah kau solat 2 rakaat tahiyatul masjid? Kalau telah lakukan solat 2 rakaat, maka dia kata apa? Belum. Suruh duduk bangun solat. Jadi sini kita katakan sebenarnya hujah kalau nak datangkan memang kita perlu menerangkan daripada beberapa sudut. Pertama, apabila kita katakan wajib, kenapakah dia mereka yang mengatakan wajib dan kenapakah mereka mengatakan sunat? Dengan yang mereka mengatakan sunat adalah kerana apa? Jumhur yang mengatakan sunat kerana kalaulah dia wajib, sudah tentulah Nabi tidak meninggalkan dia perintah yang wajib dahulu baru dia duduk misalnya. Tetapi kerana dia tidak wajib, maka dia telah, apa kita kata, telah disuruh duduk terlangsung. Di sini menunjukkan kepada kita bahawa apabila seseorang itu, apabila kita datang ke masjid, digalakkan dengan galakan yang berat untuk kita melakukan solat tahiyatul masjid. Jadi sunatnya di sini adalah lebih kepada muakkadah ke ghair muakkadah? Muakkadah. Tapi kita katakan di sini mana sunatnya ini digalakkan sangat. Dalam hadis ini beliau telah memerintahkan untuk mendirikan solat. Kemudian kepada seorang yang sedang beliau ajari tentang rukun Islam yang 5. Kemudian orang itu berkata, aku tidak menambah apa-apa. Beliau bersabda, orang itu selamat jika ia jujur. Ini juga hadis juga beri kedatangan lagi dalil. Menunjukkan dia tidak wajib. Kenapa? Dengan dalil hadis, seorang badui yang datang belajar meminta belajar daripada Nabi SAW, apakah yang diwajibkan Islam ke atas dirinya. Maka Nabi terangkan, solat lima waktu. Dan dia kata dia tak akan lakukannya, tak akan tinggalkannya, maka Nabi kalau katakan pada dia, orang itu selamat jika dia jujur. Kalau dia kata benar, apa dia kata, dia tak nak tinggalkan, maka dia selamat. Dia jujur, sekiranya dia jujur. Jadi menunjukkan di sini bahawa tak diterangkan. Itu juga sebagai dalil kebanyakan dalil-dalil jumhur menunjukkan dia tidak wajib. Terutama misalnya dalam membidas golongan atau mazhab Hanafiyah mengatakan wajibnya solat sunat witir. Begitu sunat. Bagi Hanafiyah mengatakan wajib. Jadi bila Hanafiyah mengatakan wajib, kenapa? Kerana Nabi perintah. Apa Nabi perintah? Ij'alu akhir salatikumul laila al-witra. Jadikan akhir solat kamu pada waktu malam witir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Hurairah untuk solat witir sebelum dia tidur. Jadi kita lihat semua perintah, lafaz perintah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kalaulah kamu sedang kita salat malam, kalaulah kamu takut akannya fajar, datangnya fajar, fa'autir biwahidah, maka witirlah dengan satu. Maka perintah juga. Jadi jumhur mengatakan dia tak wajib. Perintah itu telah disarif-sarifkan, diturunkan, dihalakan, dibelokkan. Macam apa kita nak cakap? Kita kata daripada wajib kepada sunat. Kenapa? Dengan dalil tersebut. Jadi kita ada dasar. Dasarnya perintah selalu datang membawa makna wajib, melainkan sekiranya ada dalil menunjukkan dia sebalik daripada wajib. Larangan selalu membawa makna haram, melainkan ada dalil yang menunjukkan bahawa dia disalur kepada berharam itu kepada yang selain. Kulu washrabu, makanlah minuman, minumlah. Wajib tak makan minum? Awak tak makan sekarang? Dosa lah. Kalau wajib mana-mana, terus menerus kena makan. Siapa berhenti dah makan, dosa. Pasal wajib. Kan? Jadi kita tak. Allah kata, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad." Makanlah setiap waktu malam, semakanlah sampai kita nak dapat tengok fajar masuk fajar dulu. Macam boleh tahan. Jadi dalil yang menunjukkan dan juga jadi sini menunjukkan bahawa ianya tidak wajib kerana dalil menunjukkan bahawa yang perintah ini perintah dibawa kepada bukan sunat pun, dibawa kepada mubah, harus. Siapa nak makan makan, nak minum minum. Sehingga kalau dapat datang kepada kamu terbitnya fajar, maka berhenti. Itu dalil daripada kita katakan tadi. Nah. Sekarang Allah yardha alaik. Jazakallahu khair. Jadi apa yang kita katakan tadi? Dalil jumhur kalau berhujah kepada mereka mengatakan solat tahiyatul masjid wajib, dia datangkan dalil ini. Dalilnya kewajipan terhadap apa? Terhadap yang telah Nabi khabarkan kepada seorang badui, kewajipan ke atasnya solat 5 waktu sehari semalam saja. Tak lebih daripada itu. Maka itu menunjukkan dia adalah sunnah. Selain daripada itu mana sunnahlah. Kalaulah tak khabarkan kepada orang yang meminta penerangan pada waktu yang diperlukan, kita ada dasar yang telah datang minggu lepas, dua minggu lepas lagi lain. Apa dia dasar? Lupa. Tak tu, itu lama cerita. Lagi satu. Yang mana kita tahu bahawa takkan terjadi. La yajuz apa? Ta'khirul bayani an waqtil hajati. Mana tak boleh melambatkan penerangan, penjelasan sekiranya ada hajat memerlukan. Sini ada hajat tak memerlukan, seorang sahabat bertanya, apakah yang wajib ke atasnya? Tak nak khabarkan apa yang wajib semuanya. Ada. Ada dia punya, kita katakan hajat untuk diberitahu semuanya. Tapi kalaulah yang ini tak wajib, maka tak diberitahu. Sebab itulah kita katakan hujah jumhur ni ada kekuatan. Di mana sudut? Kenapa? Kalaulah wajib, sudah tentu Nabi khabarkan lebih daripada itu di waktu penerangan seorang badui tadi. Kerana dia tak wajib, sebab itu Nabi tak terangkan. Itu poin dia. Jadi saya boleh faham, insyaAllah. Semua boleh faham daripada sudut tersebut. Tapi kenapa mazhab Hanafi tidak cara begini? Okey. Mazhab Hanafi melihat bahawa perintah itu adalah perintah yang menunjukkan wajib. Cuma dia tak katakan, dia bezakan bahawa dia tidaklah wajib ini. Diorang juga mengatakan bahawa wajib ini sebenarnya daripada sudut apa yang dikatakan oleh Hanafiyah, lebih kurang nak dekat sama maknanya kan, jumhur. Kerana Hanafiyah mengatakan kalau wajib ini datang daripada dalil yang tak qat'i, perintah yang disuruh mesti buat, daripada dalil yang tidak qat'i, yang tidak putus, ini datang daripada sudut wajib. Tapi kalau yang putus, misalnya solat lima waktu, itu dah namanya fardu. Jadi mereka bezakan antara fardu dengan wajib. Jadi ada fardu, wajib. Lepas itu ada makruh ditahrim, makruh ditanzih dan sebagainya. Jadi itu di antara kita katakan penjelasan mereka tentang hukum Islam. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dia lebih kepada khilafnya, lebih kepada khilaf lafzi bukan hakiki. Khilafnya lebih kebanyakan daripada lafaz daripada hakikat. Kalau khilaf hakikat, pasti kita akan lihat akan menghasilkan apa lain apa perbezaan yang begitu ketara. Tapi semua setuju bahawa kalau orang yang dah ketinggalan, misalnya kalau dia uzur sebagainya tak lakukan, dia tak ada masalah. Cuma kita kata tekanannya lebih kepada orang-orang yang mazhab Hanafiah, bila dah kata dia wajib, maka perlu tinggalkan, perlu laksanakan, tak boleh tinggalkan. Manakala orang yang berdapat bahawa dia sunat, sekadang-kadang apabila kita kata sunat pun kita tak tahu dia buat akadah sebenarnya, sehingga itu harus kita lakukan. Tapi kerana kita biasa sunat ni buat tak apa-apa, tak saya tak kisah sebagainya kan, maka kita pun dah meringankan perkara sunat yang Nabi tak pernah tinggalkan. Misalnya ini sendiri katakan argumen dalam hadis pertama yang memerintahkan orang tersebut untuk duduk dibantah dengan jawapan bahawa dalam hadis tersebut tidak ada ungkapan yang menunjukkan bahawa orang tersebut belum solat. Boleh jadi ia telah mendirikan solat di belakang lalu ia melangkah ke depan. Ini hujah yang mengatakan wajib. Ini kita dilawan balik, dia hujah balik. Jadi kita cuba bayangkan apabila seseorang berhujah, kita datangkan kepada kita seperti orang yang berhujah. Supaya kita faham. Jadi apabila yang mengatakan wajib pula, kata kena, dia ni wajib. Tetap wajib kerana apabila Nabi kata masuk ke masjid, jangan duduk, malaikat telah kurakan dua rakaat. Macam mana awak tahu yang hadis ini mengenerangkan bahawa dia tak lakukan solat? Dia tak lakukan solat dua rakaat. Sedangkan kemungkinan dia lakukan sewaktu di belakang atau di tepi dan sebagainya. Jadi apabila mereka datang hujah ini, menunjukkan bahawa mereka juga telah datang dengan satu poin yang mungkin boleh mengekalkan kewajipannya. Boleh mengekalkan kewajipannya. Jadi dia masih kena bantah yang lagi pendapat yang kedua. Sedangkan yang kedua dibantah dengan jawapan bahawa di sana ada solat wajib selain yang lima waktu tersebut seperti solat jenazah. Kemudian ungkapan, aku tidak akan menambahinya, tidak menutup kemungkinan adanya kemungkinan solat yang lain setelah orang itu mengucapkan ucapan tersebut. Dan di sini mereka kata, begitu semua setuju bahawa solat jenazah wajib, betul tak? Cuma wajibnya atas ain ke, aini ke, atau kifai? Jadi kifai dia. Tapi tetap wajib tak hukumnya? Wajib hukumnya. Jadi kalaulah dia demikian, kalaulah kerana hujah ini kita katakan membatalkan dia semua sunat, jadilah solat jenazah itu sunat. Tetapi kita kata tidak, solat jenazah itu adalah wajib. Atau kita kata wajib al-kifai. Nah. Zahir hadis mengisyaratkan berperintah mendirikan solat tersebut berlaku bila-bila sahaja. Walaupun pada waktu-waktu yang makruh melainkan lakukan solat padanya. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat dan telah kami sebutkan dalam syarah al-umdah. Orang yang memasuki masjid dan pada waktu-waktu tersebut tidak boleh mendirikan solat. Dan kami tegaskan kembali bahawa hukum solat tahiyatul masjid wajib berdasarkan banyaknya perintah untuk mendirikannya. Ini pendapat kita yang diterjemahkan oleh Imam As-San'ani. Zahir hadis mengisyaratkan bahawa seorang yang terlanjur duduk sebelum solat, maka ia tidak perlu berdiri untuk solat. Zahir hadis begitu. Tapi, tidak ada. Namun ada beberapa orang mengatakan bahawa selayaknya ia berdiri untuk solat berdasarkan hadis Ibn Hibban. Disebutkan dalam sahih Ibn Hibban daripada Abu Dhar bahawa beliau masuk ke dalam masjid, kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu sudah solat dua rakaat? Abu Dhar menjawab, belum. Beliau bersabda, berdirilah lalu solatlah dua rakaat. Ini kita lihat ini. Jadi, boleh tak kita istidrak? Mana dengan istilahnya kita kata, boleh tak kita istidrak untuk solat tahiyatul masjid? Mana istidrak? Mana apa? Kejahkan. Dan terlepas kita kejahkan. Mana istidrak? Jadi boleh tak kita istidrakkan solat tahiyatul masjid? Di sini kita lihat dalil menunjukkan boleh. Jadi kalau seseorang misalnya, waalaikumsalam, terlepas melakukan solat tahiyatul masjid, dia masuk terus duduk, nampak belum solat tahiyatul masjid. Boleh tak dilakukan? Kita tak boleh. Tak ada masalah. Dengan dalil yang telah didatangkan. Kemudian Ibn Hibban menjelaskan, kewajiban untuk mengerjakan solat tahiyatul masjid tidak hilang begitu saja kerana terlanjur duduk. Demikian pula apa yang terjadi semasa Sulaik Al-Qahtafani dalam pembahasan mendatang, ungkapan beliau, dua rakaat tidak menjelaskan jumlah rakaat terbanyak, tetapi adalah rakaat minima. Dengan begitu, satu rakaat belum memenuhi kewajiban solat tahiyatul masjid. Jadi, di sini ulama' keluarkan faedah. Boleh tak solat tahiyatul masjid ini lebih daripada dua rakaat? Kita boleh. Kenapa? Ini rakaat yang minima, dia kata. Tapi sebenarnya adalah lebih kita katakan kita kekal kepada dua. Cuma kita kata boleh tak apabila orang lakukan solat empat rakaat dah terkira di dalamnya tahiyatul masjid sekali. Kita kata boleh tak? sifat dia tak boleh kan? Ikut sifatnya. Kalau ikut sifatnya tak boleh. Kalau tak ikut sifatnya? Boleh. Dua rakat, lepas tu dua rakat? Boleh. Jadi kalau empat rakat kita kata, jadi suatu kita kata, dalam masalah ni ada permasalahan dinamakan indiraj. Maknanya dimasukkan solat itu ke dalam solat-solat yang lain yang nak lakukan. Niat ni. Maknanya kalau dia bangun, dia beruduk, lalu nak solat tahajud, dah beru solat sunat wuduk, ataupun dia masuk telah selesai azan, dia nak lakukan solat tahajud, apa, solat rawatib sebelum zuhur misalnya. Lalu dia lakukan solat dua rakat sebelum zuhur, dengan dia niatkan dimasukkan sekali tahajud di masjid dalamnya, boleh tak? Kita kata boleh. Kerana Nabi SAW di sini mengatakan hatta yarka' atau hatta yusalliya rak'atain. Tak katakan bahawa dia mesti dilakukan salat khusus kepadanya, yang dikhususkan untuknya. Tapi dikatakan umumkan sehinggalah ada salat dua rakaat. Apa-apa rakaat? Boleh tak? Kita kata boleh. Faham poin dia? Dari situ ulama melihat bahawa masalah ni kalau seseorang telah lakukan salat, ataupun kita katakan daripada hadis ini juga menerangkan kepada kita, kalau dah datang waktu solat, kita terus solat, adakah kita katakan kita telah selesai juga melakukan ini? Sebahagian melihat bahawa apabila dua rakaat kadarnya minimal, maka dua ke atas mencukupi, maknanya dah kira kita lakukan juga. Tetapi kita katakan untuk kita niatkan dia sebagai tahiyatul masjid dua rakaat yang khusus, kita katakan samakah kita lakukan empat rakaat? Kita tak, yang disuruh hanyalah dua rakaat. Fadal huna. Sila. Ada dah. Ada dah. Banyak tempat. Itu ada depan boleh. Depan boleh. Ha, betul boleh. Ya, habis. Dalam asy-syarah dijelaskan bahawa Masjidil Haram dikecualikan daripada ketentuan ini, yakni tahiyatul masjid ialah tawaf, kerana demikianlah Rasulullah SAW melakukan tawaf pada saat tiba di Masjidil Haram. Jadi kalau di Masjidil Haram, kalaulah kita sedang hendak bertawaf, dikiranya kita punya tawaf itu adalah tahiyatul masjid. Tetapi ulama ada menerangkan, kalaulah misalnya dia tak dapat masa untuk bertawaf, masuk dah nak dekat, hanya dia boleh lakukan solat dua rakaat, kita kata tahiyatul masjid ni boleh dilakukan. Maknanya dia punya tahiyatul masjid di Masjidil Haram masih boleh dilakukan. Maknanya apa, dia tak terhitar apa, tidak terdegar apa, terhilang daripada kewajib apa untuk pelaksanaan dia terhadap tahiyatul masjid. Kalau bikin dulu tawaf waktu boleh bikin dulu tak? Tak perlu. Kalau dah bikin tawaf tak ada, tak perlu. Tak perlu. Tapi kalau dia tak bikin tawaf, kita kata ambil yang ringan. Kerana apabila dia bikin tawaf, dia akan pasti ada satu dua rakaat. Di belakang apa? Makam Ibrahim. Jadi kita kata, itu masuk juga. Tak ada masalah. Tapi tahiyatul masjid, tahiyatul bagi bait, dia katakan tahiyatul bait ialah tawaf. Sebab itu dinamakan tawaf itu, sebagian tawaf itu dinamakan tawaf qudum. Dan sebagian tawaf itu hanya dinamakan sebagai tawaf tahiyah. Ada tak lafaz tahiyah? Tak ada. Tapi kita katakan bahawa Nabi melakukan dalam masuk ke Baitullah tawaf, kita tawaf. Tak perlu kita terangkan lah bahawa ini tawaf namanya. Tawaf tahiyatul bait misalnya. Tapi ada sebagian ulama menerangkan bahawa dia sebagai tahiyah juga. Dianggap sebagai tahiyah. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam Al-Hadiyu. Namun ada yang mengatakan bahawa saat itu Nabi Muhammad SAW tidak duduk sehingga beliau tidak melaksanakan solat tahiyatul masjid. Kerana solat tahiyatul masjid, diperintahkan bagi mereka ingin duduk dalam masjid, sedangkan orang yang memasuki Masjidil Haram langsung mengerjakan tawaf kemudian menunaikan solat di makam, maka dengan begitu orang tersebut tidak duduk kecuali ia telah mendirikan solat. Jadi jika orang memasuki Masjidil Haram lalu ingin duduk tanpa mengerjakan tawaf, maka dianjurkan baginya untuk menunaikan solat tahiyatul masjid seperti apa yang dilakukan pada masjid-masjid lain. Ini diterangkan juga. Begitu pula solat Id dikecualikan dari hukum ini kerana Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW tidak pernah melakukan solat apapun baik sebelum maupun sesudah solat Id. Jadi sini kita katakan begitu pula solat Id dikecualikan dari hukum ini. Adakah solat Id itu ada tahiyatul masjid? Di sini ada permasalahan. Kalaulah solat Id itu yang dilakukan Nabi SAW selalu ini di tanah lapang. Jadi Nabi terus masuk dan kita kata bahawa adakah boleh kita lakukan tahiyatul masjid di masjid-masjid yang ataupun di tanah lapang yang jadi musalla. Sebagian ulama kata boleh, kerana di masjid. Kerana dasar hukumnya hukum masjid. Ada adalah Syekh Utsaimin rahimahullah melihat bahawa hatta kita boleh lakukan solat tahiyatul masjid di tanah lapang. Di musalla, musalla yang diambil dijadikan sebagai tempat solat untuk Id. Sehingga sebab itu disuruh untuk wanita-wanita yang berada dalam keadaan haid dan nifas untuk menjauhi tempat musalla. Dia pergi ke masjid, dia pergi menyaksikan solat raya tapi dia jauh dari tempat musalla. Di sini menunjukkan musalla itu mengambil hukum masjid. Tetapi dalam masalah ini beliau katakan, beliau begitu pula solat Id dikecualikan daripada hukum ini kerana Rasulullah SAW tidak pernah melakukan solat apapun baik sebelum maupun sesudah solat Id. Kita kata imam berbeza daripada makmum. Di sebab itu kita katakan bahawa adakah boleh dikatakan bahawa apabila kita Nabi tak pernah lakukan, adakah dia tidak disyariatkan langsung? Kita harus rujuk kepada pendapat sahabat untuk melihatkan atau untuk mengukuhkannya. Kerana apabila Nabi sebagai imam, sudah tentu berbeza sebagai makmum. Jawapan atas pendapat ini adalah bahawa beliau tidak duduk hingga yakin tempat tersebut tidak disyariatkan padanya solat tahiyatul masjid. Baik solat di tanah lapang maupun di masjid. Beliau pernah mendirikan solat Id di masjidnya sekali saja. Saat itu beliau tidak duduk, ketika beliau tiba solat Id langsung dimulai. Sedangkan tanah lapang tidak disyariatkan solat tahiyatul masjid padanya kerana ia bukan masjid. Ini kita katakan pendapat yang dengan tak perlu syariatkan. Tapi kita datangkan selain tadi pendapat Syekh Utsaimin Al-Ghazali mengatakan boleh lakukan solat tahiyatul masjid. Akan halnya seorang yang memasuki masjid dan tersibukkan oleh solat yang lain, yakni jika seorang memasuki masjid pada saat solat wajib telah didirikan, maka ia harus segera bergabung untuk solat wajib tersebut dan solat itu telah mewakili solat tahiyatul masjid. Bahkan saat itu tidak diperbolehkan mendirikan solat tahiyatul masjid berdasarkan hadis, jika iqamah telah dikumandangkan atau jika solat wajib telah dimula, maka tidak ada solat selain dengan solat wajib tersebut. Idza uqimatus shalah fala salata illa al-maktubah. Kalau telah didirikan solat, dikumandangkan solat, maka tidak ada solat melainkan yang telah diwajibkan. Di sini juga kita kata membidas golongan atau pendapat mazhab Hanafiyah yang mengatakan bahawa kalau seorang datang masuk ke masjid, dia harus lakukan solat di masjid walaupun imam dah mulakan solat fardunya. Seperti mana kita lihat sebahagian orang-orang Hanafiyah kalau datang lewat ke masjid, misalnya dia akan solat, selesaikan dengan solat tahiyatul masjid dulu. Kita kata bahawa ini adalah perbuatan yang salah. Bahkan ada pengingkaran yang berat yang berat daripada Umar radhiyallahu an mengingkari perbuatan tersebut dengan pengingkaran yang keras, yang lalu mengatakan bahawa Nabi SAW kalau dah didirikan solat, tidak ada solat melainkan yang maktubah. Jadi menunjukkan bahawa solat maktubah atau solat fardu kalau didirikan, maka tak ada solat sunat-sunat lagi. Sebab itulah datangnya permasalahan apabila solat fardu kalau dikumandangkan, solat fardu telah didirikan, bagaimana keadaan orang yang masih dalam solat sunatnya? Di sini ada permasalahan. Tapi tak masuk babnya. Tak ada. Jadi saya ringkaskanlah. Jadi kita katakan bahawa kalau seseorang misalnya dalam keadaan dia baru mula solatnya, dia beri salam, batalkan solatnya. Kerana ikut pada hadis ni, iza uqimatus salatu fala salata illa al-maktubah, qama qala. Kalau telah didirikan solat, maka tidak ada solat melainkan solat yang fardu, yang diwajibkan. Jadi sebab itu kita katakan bahawa solat yang selain daripadanya itu dah tak boleh dilakukan. Kita kan di sini masalahnya, apabila khilafnya ada, apabila iqamah saja, adakah dengan iqamah terbatal solat atau dengan iqamah tu terbatal dengan kita membatalkan solat? Macam mana? Yang kedua. Jadi kita kata lebih tepat adalah kedua. Kerana kita lihat balik kepada kita, kerana kita tahu bahawa mulanya tahrimnya dengan takbir, apa penghalalannya atau dihalalkan boleh atau dibenarkan kita bergerak, apabila kita telah beri salam. Jadi apa kita buat? Kita beri salam. Kalau di mana saja kita berada, kita beri salam. Tak ada masalah. Sekiranya kita rasa dalam selepas kita habis solat ini, solat sunat ini, kita masih boleh kejar takbiratul ihram, maka tak ada masalah selesaikan ni. Tapi kalau kita rasa kalau kita lambat dah takbiratul ihram selesai, terlepas, maka kita tinggalkan. Kita batalkan. Nah. Sedangkan dasar membatalkan solat tak boleh. Dasar membatalkan solat tak boleh. Asalnya tak boleh batalkan solat sesuka-sewenang-wenang kita. Mana kita nak batal? Aku dah mak. Lupa nak tutup apa lampu. Itu misalnya matikan. Sekejap lagi, alamak, lupa dengan dalil. Sekejap tak boleh sesuka hati kita membatalkan solat. Allah Ta'ala firman, wala tubatilu amalakum. Jangan kamu membatalkan amalan-amalan kamu. Dan di sini menunjukkan bahawa amalan-amalan tidak dibatalkan. Sebab itu, ulama mengharamkan membatalkan solat melainkan dengan apa? Dengan uzur syar'i. Dengan uzur syar'i. Nah. Maka kita telah selesai pembelajaran kita berkaitan dengan apa? Dengan kitab masjid. Dan kita masuk pada kitab yang baru atau bab yang baru, sifat solat. Sifat solat. Dan sifat solat ini boleh dinamakan juga sebagai sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana semua berbalik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bismillah, salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita mulakan mukaddimah ni. Kenapa? Kerana di bab baru kita mulakan mukaddimah ni. Jadi kita katakan sifat salat. Apa makna sifat salat? Sifat salat ialah keadaan salat yang di, apa yang berlaku yang berlaku dalam salat. Mana keadaan, pergerakannya, pertuturannya, berhentinya, pemindahannya, maka itu semua dinamakan sebagai sifat solat. Dan dengan itu mengandungi semua yang berkaitan dengan rukun-rukun, kewajipan-kewajipan dan yang sunat-sunat. Dan seseorang itu tidaklah terlepas daripada tanggung bebanannya sekiranya dia tidak melaksanakan yang wajib. Sama ada melaksanakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Dan ini solat adalah merupakan perintah Allah yang teragung. Dia adalah merupakan wasilah juga untuk mendapatkan keredaan Allah. Mana wasilah? Perantaraan. Jadi wasilah dan tawassul, tawassul dan wasilah ni saya sudah belajar kan? Jadi sikit-sikit. Jadi tawassul dan wasilah, wasil makna sama sebenarnya. Jadi kalau kita orang salah faham tentang tawassul, dia faham kalau tawassul aja maknanya begitu, kita salah. Tawassul ini sebenarnya adalah mengambil wasilah. Yani kita seseorang apabila mengambil sesuatu sebagai wasilah. Wasilah adalah perantara untuk capai akan matlamat kita, objektif kita, itu dinamakan wasilah. Okey? Jadi wasilah ni dua macam, yang syar'i, yang ghair syar'i. Yang disyariatkan dan yang tak disyariatkan. Kita kalau nak duit, kita ada jalan, kita akan mengambil wasilah untuk dapatkan duit. Apa sama ada kita mencuri atau kita bekerja. Tapi kalau mencuri, kita kata jalannya wasilah ni wasilah yang ghair syar'i. Kalau kita, apa kalau kita bekerja, wasilahnya wasilah yang syar'i. Dengan syarat kerja itu pun mesti kerja yang dibenarkan. Nah, jadi kita katakan bahawa itu semua adalah merupakan bab wasilah. Kerana kita mengambil. Kalau kita nak makan pun, perlulah kita sama ada mengambil wasilah untuk dapatkan makan. Sama ada untuk kita misalnya masak sendiri. Ataupun kita dekat mana-mana kita kebas makanan orang. Makan juga, ada apa makan. Tapi kita katakan di sinilah kita katakan bahawa dia telah mengambil wasilah, sama ada wasilah untuk dikenyang. Sama ada wasilah tu syar'i atau tidak syar'i. Begitu dalam dia nak berubat, dia boleh ambil wasilah yang syar'i atau tidak syar'i. Begitu dalam dia nak apa? Dia nak apa-apa saja. Terutama ataupun sehingga dia nak dapatkan doanya itu diterima Allah Ta'ala. Dia menggunakan wasilah juga. Sama ada wasilah itu syar'i atau tidak syar'i. Jadi wasilah dalam doa itu yang telah kita yang dalam pembincangan yang lebih lanjut dalam bab akidah yang kedua masuk dalam bab tawassul. Tapi dari sudut asasnya adalah wasilah itu adalah perantara di antara apa yang kita ambil sebagai perantaraan untuk mencapai kepada sesuatu matlamat. Boleh? Nah. Jadi apabila kita katakan bahawa solat adalah merupakan wasilah yang teragung untuk kita mendapatkan keredaan Allah, untuk kita dapatkan pahala di sisinya. Dan dengan kita melakukan, atau seseorang itu melakukan solat itu dengan keadaan khusyuk, dengan melaksanakan segala wajibnya, dengan keadaan dia tu penuh dengan melaksanakan dengan cukupnya tumakninahnya, dengan kerendah dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi apa, akan meridai perbuatannya. Dengan itu juga dalam solat ini tertumpunya hati-hati ke dalam, atau hati-hati tertumpu dalam melaksanakan solat yang dikerjakan dalam keadaan sentiasa merasakan diri ini dipantau, diri ini diawasi. Dan sama ada kita kita dapat merasakannya ataupun kita, kalaulah kita mungkin khusyuknya kita kurang, kita dapat merasakan bahawa kita, apa yang kita sebutkan itu adalah yang kita fahami, yang kita, apa yang kita sebutkan itu kita fahami maknanya. Jadi kita katakan di sini bahawa sebagai wasilah yang teragung, begitu juga kita katakan bahawa dalam solat inilah tempatnya kita untuk bertafakur, untuk kita bertadabbur di atas firman-firman Allah yang kita bacakan, begitu juga di atas zikir-zikir yang kita sebutkan, penyucian yang kita sebutkan, takbir yang kita agungkan. Maka semua kita lihat yang kita lakukan ini dengan penuh hati kita tertumpu padanya, dengan penuh tafakkurnya kita kepadanya, begitu juga tadabburnya kita terhadap apa yang dia katakan. Jadi dengan itu kita katakan ianya dilakukan dalam keadaan seseorang itu berdiri, dalam keadaan seorang itu rukuk, dalam keadaan seorang itu sujud, dalam keadaan seorang itu duduk. Jadi itu kita adalah pergerakan yang besar daripada apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan solat. Naam. Jadi dengan itu kita katakan bahawa solat yang diperintahkan kita untuk melakukannya juga adalah solat yang mana menyerupai solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli. Sallu kama raaitumuni usalli." Dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita mengambil perintah-perintah yang lain ikut cara yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk mengikutnya, mengikut manasiknya. "Ita'khudhu anni manasikakum. Ita'khudhu anni manasikakum." Hendaklah kamu mengambil daripadaku manasik kamu. Jadi kalaulah kita nak dapatkan penerimaan amalan kita, bukan sahaja dengan keikhlasan yang kita kata syarat pertama, kerana seorang yang tidak ikhlas tidak akan dapat diterima amalannya itu. Dan kedua adalah kita perlulah melakukan amalan itu dengan cara atau dengan cara yang telah ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh tauladan kita yang terbesar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata salah seorang ulama mengatakan, wa'lam anna Allah muttali ala sariratik. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala mengawasi atas apa yang kamu selindungkan, apa yang kamu sembunyikan, dan melihat kepada hati-hati kamu, dan menerima daripada solat kamu dengan kadar khusyuknya dan khudu'nya kamu. Maka sembahlah dia dengan solat kamu seolah-olah kamu melihatnya, sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu. Sekiranya hati ini tidak hadir dan tidak tenang apa anggota badan itu, maka ini adalah menunjukkan kelemahan kita dalam pengenalan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kerana seorang yang boleh mengenal pasti bahawa atau mengetahui apabila dia sebut Allahu Akbar, itu benar-benar Allahu Akbar. Apabila dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, benar-benar Rabbul Alamin. Dan Alhamdulillah dia pujikan kepada Allah, memang layak tak diberikan kepada selain melainkan kepada Allah sahaja. Maka kita lihat ini sebenarnya haruslah kita kata melahirkan, kita kata kekhusyukan, khudu'. Tapi kalau bacaan-bacaannya ini, lafaz-lafaz yang dibacakan ini tidak memberi kesan, tak menggerakkan hatinya, maka ini menunjukkan kelemahan pengetahuannya terhadap Allah. Jadi sebenarnya kita lihat, semakin khusyuknya seseorang itu dalam solat bergantung kepada pengenalannya kepada Allah. Jadi kalau seseorang dalam solatnya masih lagi kita lihat penuh dengan kelalaian, doanya lagi kita lihat tidak penuh dengan tumpuan dan didatangkan dengan kelalaian dan kelalaian dalam solat, dalam doa ni itu, maka bagaimanakah kita lihat doa nak diterima? Sebab tu Nabi SAW ada, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin la apa min qalbin lahin la lahin lahin akama qala Rasulullah SAW. Nabi SAW sadar bahawa Allah tak terima doa yang had daripada hati yang yang lalai. Jadi hati yang lalai ini tidak memberi kesan kepada solat kita. Sebab itu Allah perintahkan kita untuk meminta bantuan dengan melakukan solat. Kenapa solat juga kita nak minta bantuan dengan melalui solat? Kerana apabila kita lihat solat adalah merupakan wasilah yang terbesar dalam kita mendekatkan diri kepada Allah. Kerana perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW tidak seperti mana yang diperintahkan sebagaimana perintah-perintah yang lain dengan melalui perantaraan apa wahyunya itu diturunkan kepada Nabi kepada Jibril alaihissalam kepada beliau langsung. Tetapi Nabi SAW dijemput oleh Allah, diundang oleh Allah untuk naik ke Mi'raj kepadanya, berjumpa dengannya, menerimakan anugerah perintah yang sangat agung ini, menunjukkan bahawa solat ini adalah merupakan perintah yang teragung, wasilah yang terbesar untuk mendapatkan keridhaan Allah. Sebab itu kita lihat bahawa solat adalah yang pertama yang akan ditanya berkaitan dengan hak seorang dengan Rabbnya. Kalaulah baik, maka yang lain akan lebih baik. Dan solat ini merupakan juga sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahawa solat itu mencegah daripada, sesungguhnya solat itu mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Dan seorang yang melakukan solat, sebenarnya kita akan lihat bahawa dia akan, kalaulah benar solatnya itu, maka solatnya itu akan melarang dia daripada melakukan kekejian dan kemungkaran. Jadi dengan itu kita katakan, tidak adalah solat kita melainkan apa yang kita fahami, yang kita ta'akulkan, yang kita tadaburkan. Maka kalaulah semakin kurangnya tadaburnya, semakin kuranglah pahala solat. Sehingga ada yang tak ada, yang apa yang kita lihat solatnya tidak diterima oleh Allah kerana ketidakkhusyukannya. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita kata itu adalah ringkasan daripada mukadimah kita datangkan tentang solat yang merupakan salah satu perintah agung Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, kepada hamba-Nya. Dan solat ini adalah perintah yang mana Nabi sangat-sangat mengambil berat terhadapnya. Bahkan Nabi menjadikan solat ini penenang hatinya, dan Nabi SAW menjadikan tempat rujukan untuk ke dalam masalah dan sebagainya. Nabi selalu segera dalam melakukan solat. Idza hammahul amr fazi'a ila salah. Nabi SAW sekiranya ada yang merisaukannya, merunsingkannya, dia akan terus pergi kepada solat. Dan semoga Allah berikan kita taufiknya agar kita jadikan solat sebagai perintah yang kita junjung dan bukanlah yang kita tinggalkan atau kita tidak memeliharanya. Bab sifat solat. Hadis 252. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها اخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه باسناد مسلم حتى تطمئن قائما. Dari hadis ini kita dinamakan sebagai hadis juga sebagai hadis yang sangat masyhur, yang mana kita wajib untuk melakukan solat itu memerhatikan setiap pergerakannya dengan teliti agar tidak kita abaikan apa yang penting. Iaitu di antara kepentingannya di sini adalah melakukan solat dalam keadaan tuma'nina. Ini merupakan rukun yang pertama kita lihat, mestilah kita katakan ada tuma'nina. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu hendak melaksanakan solat, maka sempurnakanlah wuduk. Kemudian hadapkanlah ke kiblat, lalu bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran, kemudian rukuklah dengan tuma'nina, kemudian bangunlah hingga tegak berdiri, kemudian sujudlah dengan tuma'nina, kemudian bangunlah lalu duduk dengan tuma'nina, kemudian sujudlah dengan tuma'nina, kemudian lakukan semua itu dalam setiap solat kamu. 6. Jadi kita lihat bahawa tatma'inna tumaknina, maknanya kerana asalnya adalah tatma'inna ya tatma'anna ya tumainnu. Jadi itmi'nanu, itmi'nanun. Jadi dia punya lafaznya daripada kalimah tam'ana. Jadi kita menunjukkan bahawa itu adalah ketenangan. Dan tumaknina ini maksudnya apa? Ha? Bukan tertib. Apa maknanya? Berhenti. Kerihatan, ketenangan. Dan tidaklah dilakukan, dia tidak segerakan sehingga kita lihat di antara salah satu rukun yang dia bergerak itu, tak ada ketenangan, tidak ada apa kita kata, apa berhentinya kerihatan di situ. Seorang yang berhenti rehat itu di situ menandakan ketenangan. Sebab tu boleh katakan tatma'inna raqi'ah, sehinggalah kamu duduk dalam keadaan aman, apa, dalam keadaan tenang. Itu bahasanya lah, kalau bahasa lain. Tapi kalau kita gunakan bahasa ni, sehinggalah kamu melakukan sujud kamu atau rukuk kamu dalam keadaan tumaknina. Tumaknina dah jadi istilah baru kan, istilah yang digunakan pakai kita, maka kita gunakan selalu ni. Tapi kalau kita nak terangkan tumaknina tu apa maksudnya, ialah tenang. Jadi kalau seorang berdiri dalam keadaan tenang, lalu dia tak bangun, melainkan telah dia sujudlah sehinggalah dia sujud dalam keadaan tenang, dan dia begitulah keadaannya, boleh menunjukkan bahawa setiap pergerakan ini dia dalam keadaan tenang, menunjukkan dia berehat. Dia ada kerehatan. Jika kamu hendak melaksanakan solat, maka sempurnakanlah wuduk, yang ini mengerjakan dengan lengkap. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbir. Jadi takbiratul ihram. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Ungkapan ini menjelaskan bahawa doa istitah tidak wajib dibaca, jika wajib tentulah beliau perintahkan. Kemudian zahir ungkapan ini mengisyaratkan bahawa yang dibaca tidak harusnya surah Fatihah. Namun hal ini akan kami jelaskan pada saatnya nanti. Jadi hadis ini, kalau kita tengok daripada dasar ni, nampak, solat surah Fatihah tak perlulah. Ha. Saya pernah solat dengan orang, rakaat pertama surah Fatihah. Saya baca lagi surah. Rakaat kedua, surah lain. Terus masuk surah. Rakaat ketiga, dia masuk surah lagi. Macam mana? Saya pun tanya dia lepas solat, apa baca solat? Saya kata dengan dia, saya kata solat mesti ada baca surah Fatihah, barulah awak kembangkan dengan apa-apa surah awak nak. Dia mungkin daripada surat ni lah dalil dia, saya tak faham. Saya tak tanya dia apa dalilnya, kerana saya cuma ajar dia saja. Jadi ala kulihah kita katakan bahawa ini kadang berlaku apabila kita salah faham. Dan bila Nabi dia mesti imam. Dia imam, saya masuk semasa tu, semasuk masjid. Ini masalah ni pula. Boleh tak kita ulangi solat jemaah selepas diadakan di masjid? Boleh tak? Kalau dia cari salah, ulang lah. Tak. Maksud saya, kalau kita imam dah solat ke masjid, kita datang lambat, boleh tak kita solat dengan berjemaah? Sini ada khilaf kan ulama. Jadi saya berpendapat kepada bolehnya lakukan solat fardu dengan berjemaah di masjid yang telah ada imam ratib, dengan syarat bahawa bukanlah untuk mendatangkan fitnah. Itu kena dasarnya. Kalau sengaja datang, imam dah habis solat, dah masuk tu. Itu tak boleh. Itu memang sengaja nak datangkan fitnah, kita tak boleh. Imam bukan game. Kita ni alhamdulillah, dia bukan sunnah lah. Kita pergi solat dengan sunnah. Tak boleh. Hatta sesiapa saja solat untuk kita, kita solat dengan mereka. Jadi tak ada kita. Kalau kita tak tahu dia solat laju, tinggalkan nanti solat sendiri boleh. Laju maksudnya tak boleh kejar ke? Tak boleh. Ini dia lebih kepada F1. F1 macam mana? Okey. Sebenarnya kita kalau boleh, kalau solat dengan mereka itu ambil wajib. Ambil rukun saja. Kalau kita boleh laju. Tapi kalau memang dia memang fahish sangat. Fahish mana dunia lajunya, laju yang sangat-sangat. Kita kata teruklah, buruklah kita kata. Pernah saya solat juga satu tempat tu. Buruk sangat kita kata. Tapi kita kata yang ini kita kata dia tanggung semua. Tapi kita katakan memang kalau kita lihat kalau solat kita semua tak rukun, tak semua tak cukup semua, maka kita bolehlah solat lagi. Ya ada namanya. Kita ulangi. Baik, kemudian kita lihat pada hadis ini. Kemudian rukuklah dengan tumaknina. Dengan tumaknina padanya adalah wajib. Hal ini menjelaskan rukuk dengan tumaknina adalah wajib. Kemudian bangunlah daripada rukuk hinggalah tegak berdiri, kemudian sujudlah dengan tumaknina. Ini menjelaskan bahawa sujud dengan tumakninah adalah wajib. Kemudian bangunlah dari sujud, lalu hendaklah tumakninah. Setelah sujud yang pertama, kemudian sujud dengan tumakninah. Inilah sujud kedua. Inilah sifat atau sifat satu rakaat sempurna, yakni berdiri, membaca sebahagian daripada Al-Quran, rukuk, i'tidal atau bangun daripada rukuk, sujud dengan tumakninah, duduk antara dua sujud, kemudian sujud dengan tumakninah, pula dengan demikian sempurnalah satu rakaat. Kemudian lakukan semua itu dalam setiap solatmu, baik ucapan maupun perbuatan kecuali takbirat ihram, kerana ia khusus untuk rakaat pertama sahaja sebagaimana telah dijelaskan oleh syariat. Jadi kita lihat di sini dia terangkan sebenarnya, kalau kita lihat apa yang diterangkan dalam hadis Abu Hurairah ini, menerangkan kepada kita sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana boleh kata sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak nampak kita Nabi lakukan? Kita kata Nabi sama ada Nabi lakukan atau Nabi perintahkan, ini termasuk sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita katakan sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih kukuh lagi adalah bukan saja perbuatannya tetapi juga adalah sebutannya ataupun perintahnya. Kerana perintah itu tidak datang pengkhususan. Melainkan kalau kita perbuatan boleh datang pengkhususan. Jadi kita akan datang juga dalam perbincangan minggu depan berkenaan dengan perkara tersebut. Kerana sebahagian apabila mengatakan bahawa itu khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab kita apa perbuatannya, maka tak boleh dibawa keluar kepada umum. Kenapa? Kerana tidak ada lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan lafaz yang melarang misalnya. Jadi kita akan datangkan juga dalam perbincangan minggu depan. Tafsir hadis. Dalam hadis Ibnu Majah dan Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanad yang boleh dipakai, muslim disebutkan bangunlah hingga berdiri dengan tumakninah sebagai ganti apa yang disebutkan dalam hadis Al-Bukhari. Kemudian bangunlah hingga tegak berdiri. Hadis Ibnu Majah di atas menjelaskan bahawa tumakninah saat i'tidal setelah rukuk adalah wajib. Jadi i'tidal kita katakan setelah rukuk. Itu juga kita katakan berdiri. Kenapa? Kerana hatta tatma'inna qa'ima, sehinggalah kamu tenang dalam keadaan berdiri. Jadi i'tidal itu dikira sebagai berdiri. Jadi sebab tu ada khilaf ulama berkaitan dengan lepas i'tidal ada apa kita buat. Ada mengatakan balikkan keadaan seperti mana keadaan kita berdiri sebelum kita rukuk. Ada melihat bahawa kita letakkan tangan kita di bawah. Tapi kita tu masalah khilaf. Baik, kemudian kita lihat pada hadis yang telah kita bacakan tadi, kita keluarkan faedah daripadanya. Hadis ini sebenarnya adalah hadis yang masyhur juga dinamakan sebagai hadis musi'us salah. Hadis musi'us salah, hadis orang yang telah buruk solatnya. Kita tahu kisah panjangnya adalah apabila Nabi seorang sahabat telah bersolat dalam keadaan yang tidak sempurna. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia habis solat, dia jalan ke depan Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia, "Irji' fa salli fa innaka lam tusalli." Solat, kembalilah solat sesungguhnya kau belum solat. Sahabat ini terus solat, lakukan solat. Kali kedua. Dah habis solatnya, dia jalan lagi, Nabi kata, "Irji fa salli fa innaka lam tusalli." Kembalilah solat kerana kau belum lagi solat. Solat ketiga. Lepas tu yang ketiga ni, maka dia minta ajak Nabi, Nabi sesama mengajarnya. Beliau dia kata bahawa dia belum solat, maka aku tak dapat buat lebih daripada baik daripada itu. Ini yang dia punya ilmu. Kerana ada orang kita buat malas-malas kan. Ada dia tahu tumakninah wajib. Tapi dia tak buat. Kenapa? Pasal malas. Jadi kita apabila Nabi suruh dia buat baik balik, mungkin kerana sebab malas. Jadi sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh lagi buat. Tapi dia kata dia tak tahu, dia tak boleh baiki lebih daripada yang dia tahu saja, dan Nabi dia minta Nabi ajar, barulah Nabi ajarkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza kumta ila salati fa asbighil wudu'a ila akhir hadis ini." Dan hadis ini dinamakan sebagai hadis musi'us salah, masyhur sekali. Hadis musi'us salah. Dan hadis musi'us salah ni kalau sahabat tak buat salah demikian, tak kita dapat hadis yang secukupnya seperti ini. Alhamdulillah kita lihat. Jadi sebab tu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharap-harapkan Nabi, ada sahabat-sahabat buat silap Nabi tegur. Sebab itu mereka suka kalau orang badui datang. Pasal mereka beradab kepada Rasulullah dengan peradaban yang tinggi kita kata, sehingga ada soalan yang tak berani nak jawab soal. Tapi orang Badui tak ada, tak ada halangan. Itu usul je. Ah, main shoot tadi. Ah. Jadi itu kita katakan bahawa dengan itu kita dapati bahawa soalan-soalannya datang. Dan sahabat dapat belajar dengan daripada apa yang disoal oleh sahabat tersebut. Jadi kita kata memang alhamdulillah kita sahabat tersebut kalau kita lihat daripada sudut, dari sudut apa, dari sudut hikmah di sebalik apa dilakukan kesilapan solat tersebut, alhamdulillah kerana dengan dia berlaku dia solat dengan keadaan tersilap ini, maka Nabi menerangkan satu hadis yang dihafalkan dan diriwayatkan kepada kita dengan jelas bagaimanakah kita hendak lakukan solat dengan tepat. Dan ini juga menunjukkan peradaban sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia tak ada ilmu, dia kata dia tak ada ilmu. Dia tak ada, dia boleh buat lebih baik daripada itu. Dan dia suruh Nabi ajarkan dia. Tafsir hadis dan juga daripada faedah yang kita dapat di hadis-hadis ini adalah sahabat itu bernama sebenarnya Khallat ibn Rafi'. Dan bila masuk kepada masjid, dalam masjid dilakukan solat yang tidak sebenarnya cukup menyedizakkannya, mana boleh diterima lah, tak cukup lah, kita kata tak cukup sempurna. Maka Nabi melihat, sedang Nabi melihatnya. Selepas ada solat, dia datang kepada Nabi SAW. Nabi kata kepada dia, irji fasali fa innaka lam tusalli, pergilah solat, kembali solat, kamu belum solat. Kalau kita dengar, ini kita ni adab, soalan kita ada peradaban. Dia buat sebalik. Ini kita kata orang yang mengharapkan ganjaran Allah, apabila datang peringatan kepada dia, dia terus masih ingat keinginkan kebaikan tersebut. Ini orang yang ingin kebaikan. Ada orang tegur, masalah pula. Jadi kita kata ini masalah besar. Jadi kita katakan bahawa, tapi kalau hatta pada kadang-kadang guru yang tegur ni, dia kata marah tu. Sebagaimana kita kadang-kadang kita lihat apabila pelajar kita ajar misalnya, tegur dia salah bacaan dia begini, tegur lagi salah, lepas dia kata ustaz je lah baca, mana baca kita tu bagi contoh kata gitu. Jadi kita kata ini adalah masalah. Kalau dia tak tahu, dia tanya apa silap dia, jadi kan dia ajar. Jadi di sinilah kita katakan ilmu ni perlu pada tawaduk. Tak dapat, tak ada tawaduk, tak ada ilmu. Tak ada nak rendahkan diri, belajar tuntut ilmu, tak akan dapat ilmu. Orang yang berada dalam keadaan sombong, angkuh, nak belajar ilmu, orang nak beri. Beri macam nak beri? Orang tu dah berkecukupan, dah rasa dia cukup misalnya. Jadi macam mana nak beri? Jadi sebab itulah perlu kita beradab dengan adab pelajar agama. Sebab tu belajar ni sebenarnya ada adabnya. Satu ulama' kita lihat, belajar adab dahulu sebelum belajar ilmu. Dan belajar ilmu ni, kalau nak belajar adab ni, kita harus belajar kitab-kitab yang berkaitan lah. Di antaranya kitab Syekh Uthaymin ada kitab Al-Ilm. Ada adabnya juga. Syekh Bakar Buzid ada kitab Hilyat Talib Al-Ilm. Perhiasan seorang pelajar agama. Itu kalau kita buat belajar, bagus. Syekh Uthaymin ada syarahkan kitab itu. Hilyat Talib Al-Ilm. Kitab karangan Syekh Bakar Abu Zaid. Dan begitu juga kita lihat ulama-ulama mengajarkan adab-adab dulu. Kerana apa? Pelajaran adabnya penting. Kerana ilmu ni kalau tak didatangkan dengan adab, habis. Ilmu dijadikan sebab untuk dia makin angkuh. Ini masalah. Balik pula. Kemudian kita lihat pada hadis tersebut, Nabi SAW, apabila datang kepada Nabi SAW, setelah tiga kali buat demikian, maka dia kata, dia bersumpah bahawa sesungguhnya dia tidak dapat memperbaiki solat selain apa yang telah didatangkan. Maka lepas itu datanglah, kita lihat keinginan. Dan Nabi sebenarnya tak suruh dia ajar terus. Kenapa? Kalau ajar satu kali salah, dia punya rangsangan tu kurang. Rangsangan ni kurang. Dia punya keinginan dahagakan ilmu tu pun kurang. Dah tiga kali buat tak dapat-dapat. Dia punya dahaga lain kan? Jadi tak pas-pas lagi. Jadi dengan itu apabila dia datang kat ini, dinamakan juga sebagai uslub Nabi SAW dalam berdakwah, uslub Nabi dalam mengajar. Sebab itu dalam mengajar Nabi SAW ini, kita lihat dalam ilmu yang diajar Rasulullah SAW menggunakan teknik-teknik yang digunakan pakai oleh orang sekarang. Namanya sebagai apa? Set induction lah, atau apulah dinamakan sebagainya kan. Itu semua dinamakan set induksi kan. Datang kelas pelajar tercengang, apa usah buat? rupanya tak tarik perhatian. Dan lepas tarik perhatian baru dia ajar. Kita kata gitu. Itu di antaranya. Kita kata adalah merupakan cara pengajaran yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi banyak kali ketika lihat. Misalnya dia nak emphasis satu benda, dia akan tukarkan keadaannya, bergerakkan dan sebagainya. Sebagaimana Nabi menerangkan tentang apa? Tentang dosa-dosa besar. Nabi sedang bersandar. Alau nabiukum bi akbari kabair. Adakah aku mengajar memberitahukan kepada kamu di antara dosa-dosa terbesar? Nabi kata al-isyraku billah, dosa mensyirikkan Allah, al-uquq walidain dan dosa mendahaki orang tua. Lalu Nabi SAW berbangun daripada tempat duduknya. Membetulkan tempat duduknya. Nabi kata ala wa qaula zur wa shahadat zur. Ala wa qaula zur wa shahadat zur. Ala wa qaula zur. Berkali-kali Nabi ulangkannya. Yang bermaksud ketahuilah perkataan dusta dan penyaksian dusta. Perkataan dusta dan penyaksian dusta berulang-ulang kali Nabi sehingga sempat kata ya laitahu sakat. Moga-moga alangkah baik kalau Nabi dah berhenti. Kita dah mesej dah sampai dah. Dah masuk dah betul bahawa qaula zur wa syahadat zur. Sebab tu sahabat tak pernah kenal perkataan apa, tak pernah berbohong. Sebab tu Nabi SAW pernah mengatakan al-mu'min la yakdzib. Seorang mu'min dia tidak berbohong. Masya-Allah. Karena berbohongan pendustaan ini bercanggah dengan keimanan. Iman ialah membenarkan, bohong adalah mendustakan. Jadi tak boleh satu sebenarnya. Lihat. Terbalik semua. Tadi kita nak terangkan tentang kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan apa? Uslub dakwahnya. Dan uslub dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu musyawwiqah. Musyawwiqah maksudnya apa? Selalu dia satu uslub cara yang sangat menarik keinginan, kehendak dan kedahagaan orang. Bahkan Nabi kadang-kadang tak selalu memberikan ceramahannya selalu. Pilih waktu supaya apabila Nabi sabdakan semua tangkap semua apa dia kata. Kerana menanti-nanti akan sabda Nabi seseorang. Kalau orang selalu kerja dia asyik memberi peringatan aja, dah lama peringatan tu orang terasa macam bingit lah. Kenapa? Kerana itu naluri manusia. Naluri manusia ni kalau banyak sangat beletik, kalau betul pun kita tak suka. Ha. Kita test lah, tanya orang-orang yang pernah kena beletih. Mesti tak suka. Tak apa saya. Maksud saya apa? Beletih ni kalau nak sekali. Kalau ada tempatnya, beletih. Atau namanya itap. Teguh, sekali-sekali. Point dah kena, tengah dah kena, stop. Jangan dah lebih lagi. Dah nampak dia dah macam insaf, dah cukup. Dah dapat matlamat ni. Jangan teruskan, nanti terus jadi insaf jadi ego pula naik. Jangan, nanti kita harus faham. Jadi begitulah Nabi SAW baru memilih-milih waktu untuk menyampaikan ceramahnya, untuk menyampaikan syarahannya dan sebagainya. Sebab tu tak boleh buat kelas sampai tiap-tiap hari. Kerana kalau tiap-tiap hari pun susah juga. Pertama, benarnya kalau kita melainkan, kalau kita betul-betul pelajar yang memang dah memang inginkan ilmu terus langsung. Kerana kalau kita nak pelajar-pelajar agama yang betul-betul dahagakan ilmu, selepas satu ilmu dia lari pada ilmu yang lain, pergi lari satu hari berapa banyak ilmu dia belajar. Kalau kita lihat ini, kita katakan suasana ni masih kita nampak di Madinah, di Mekah kita masih nampak, dan di beberapa tempat yang lain kita tahulah masih lagi ada ilmu. Kalau dah habis saja belajar ni, nak gimana? Pergi kelas lagi. So, guru dekat Nusantara mana dapat guru kan yang seperti itu? Tak dapat. Jadi kita kata ambil peluang. Daripada faedah hadis ini juga adalah apa yang telah disabdakan dan apa yang dilakukan, mana apa yang dikatakan oleh seorang yang melakukan solat dan apa yang dilakukannya adalah menunjukkan kewajipannya, tetapi apa yang tak disebutkan ini tak dia menunjukkan kewajipannya. Dari situ hujah mereka, hadis musyi'us salah tak menerangkannya. Kerana waktu tu waktu bayan. Waktu tu waktu penerangan, penjelasan. Nabi tak akan melambatkan penjelasan kalau dia wajib. Dia perlu. Itu hujah mereka dia. Hujah daripada hujah kita kata, la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Kukuh kita tu. Jadi kalau saya cukup datangkan satu pendapat ni, mengatakan tak wajib kerana Nabi dalam hadis musyi'us salah tak mengatakan demikian. Kita kukuh kita tu hujahnya. Kerana apabila kita katakan demikian, kerana waktu itu waktu Nabi menerangkan seorang sahabat yang ingin nak belajar apa yang wajib ke atasnya untuk mengetahui atau melaksanakan solat tersebut. Jadi apabila Nabi ajarkannya, maka inilah yang wajib. Jadi kalau apa tak disebutkan, Apa yang tak didatangkan untuk kita katakan, kita sebutkan dalam solat kita atau apa yang itu kita lakukannya, maka bukanlah wajib. Faham yang poin dia? Dan begitu juga kita katakan bahawa tidak sempurna solat kita seseorang itu kalaulah tidak laksanakan apa yang disebutkan. Kenapa? Kerana apabila kita tidak melaksanakan apa yang disebutkan ini, menunjukkan tak sempurna solat kita. Jadi dalam hadis tersebut sebenarnya kita lihat, ada sebagian ulama mengatakan bahawa yang dia tidak lakukan adalah dia tidak bertumakninah dalam solatnya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dalil ini menunjukkan bahawa yang kaedah kita gunakan, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Baik, daripada apa yang kita dapat daripada hadis ini juga adalah menunjukkan bahawa amalan yang disebutkan ini adalah wajib, tidak boleh tergugur atau tidak boleh dia gugur dengan terlupa atau terlalai. Maksudnya terlupa atau dia apa? Dia kita katakan apa? Kita katakan sama ada orang lakukan kerana apa? Tertinggal ini kerana lupa atau malas. Tak boleh. Tak ada alasan. Mesti dia lakukan juga. Kalau tak lakukan, tak sah solat ni. Jadi apa perlu dibuat? Perbetulkan lah. Kalau dia terlupa, dia gantikan rukun tersebut. Kan rukun kan? Dia gantikan rukun tersebut. Jadi kalau dia tinggalkan dengan sengaja, tak sah solat ni. Dan daripada hadis ini juga dapat kita lihat, takbiratul ihram merupakan rukun kepada solat. Dan boleh dinamakan juga rukun pertama sebelum lagi tuma'nina lagi. Kerana dia amalan awal perbuatan pertama kita lakukan. Dan qira'atul Fatihah, pembacaan Al-Quran surah Fatihah adalah wajib. Cuma dalam hadis ini tidak diterangkan. Kenapa? Kerana dia dimafhumi dengan alasan bahawa dia sebenarnya dimafhumi sebenarnya. Kerana Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang banyak, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab atau bi Ummul Kitab. Tidak ada solat melainkan sesiapa yang membacakan Ummul Kitab atau Fatihah. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa Fatihah ni adalah satu perkara yang lazim, rukun. Walaupun hadis ni tak disebutkan, kenapa? Kerana kita lihat dia adalah daripada hadis yang menerangkan bahawa dia ada rukun. Jadi ini adalah tambahan daripadanya adalah pembacaannya Quran yang lain. Tapi ada masalah sikit kita boleh datangkan. Yang boleh didatangkan ialah misalnya waqra' bima tayassara ma'aka minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagi kamu dalam Al-Quran. Jadi yang ini wajib ke tidak yang lebih? Kalau ikut kaedah, wajib. Tapi kita katakan sebenarnya tidak wajib. Jadi setiap kaedah sebenarnya ulama akan keluarkan bahawa setiap kaedah ada istisna'nya, ada pengecualiannya. Jadi bila kita datangkan bahawa setiap salat ini kalau dibaca, yang kalau kita lihat bacaan yang disuruh diwajibkan hanyalah Fatihah. Jadi Fatihah wajib. Lebihan daripadanya tidak wajib. Nah. Begitu juga kita katakan bahawa tumaknina adalah satu ketenangan dalam solat. Dalam keadaan dia berdiri, dia tenang. Dalam keadaan dia rukuk, dia tenang. Dalam keadaan dia bangun, dia tenang. Dalam keadaan dia sujud, dia tenang. Dalam keadaan dia duduk semula, dia tenang. Dalam keadaan dia sujud kedua, dia tenang. Jadi tenang ni namanya tumaknina. Dan bila seorang melakukan tumak ninah yang dianggap dikira sebagai mengesahkannya adalah tumak ninah yang kadarnya boleh menyebut sekurang-kurangnya Subhanallah. Walaupun tak sebut, tapi boleh kadarnya boleh dibacakan Subhanallah. Subhanallah. 2 second setengah. Kan? 2 setengah. So, melainkan kalau dibaca cepatlah Subhanallah. Tapi pastikan bahawa baca dengan betul lah. Dan daripada dalil ini juga kita dapati bahawa tumaknina bukan saja dalam keadaan kita bangun daripada rukuk sujud, tetapi kita lihat daripada sudut semua yang disebutkan. Maknanya kadang-kadang kita hanya faham tumaknina. Ada kalau kita lihat secara utama dalam beberapa mazhab, kita dapati bahawa tumaknina mereka selepas saja sujud mereka tumaknina. Bangun di antara 2 sujud, cepat saja. Tak ada tumaknina. Kita kata di sini ada kesilapan. Kerana duduk antara dua sujud tu perlu ada tumaknina. Dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summa sujud hatta tatma'inna sajid, summa fa'al summa rafa' hatta tatma'inna jalisa." Kemudian bangunlah sehingga kamu tenang dalam keadaan duduk. Jadi, dalam keadaan duduk tu mesti tenang. Menunjukkan bahawa tak boleh segera. Begitu juga kita katakan ada masalah juga daripada yang saya lihat juga tadi, ada masalah musabaqatul imam. Itu masalah imam yang kita nak keluarkan juga, kerana kebanyakan daripada mazhab Hanafiah melihat bahawa yang menjadi tuntutan adalah mengikuti imam. Maksudnya sama-sama gerak dengan imam. Kita kata sebenarnya bukan. Yang disuruh adalah mengikuti imam, maknanya selepas imam lakukan baru kita lakukan. Bukan kita sama-sama dengan imam. Mana musabaqatul imam? Mana challenge dengan imam? Mana cepat? Tidak. Bahkan kita kata lakukanlah semasa kita. Ya, ini menyebabkan apabila kita dari beberapa dasar-dasar ini menyebabkan beberapa perbuatan-perbuatan yang terbiasa. Di antaranya tak ada tumakninah. Dan di sini menunjukkan juga bahawa perlulah tertib. Jadi di antara rukun juga adalah tertib. Maksudnya apabila kita lakukan solat, tak bolehlah kita sujud dulu baru rukuk. Mestilah laku secara yang telah di Nabi SAW sebutkan secara tertib. Jadi tertib itu adalah merupakan rukun juga daripada solat dengan dalil hadis ini. Berkata Syekh Islam rahmatullah, firman apa sabda Nabi SAW, فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِي نَفْيُ عَنْ أَيَّكُنْ عَمَلْهُ صَلَاةً وَالْعَمَلُ لَا يَكُنْ مَنْفِيًا إِلَّا إِذَا انْتَفَى شَيْءٌ مِنْ وَاجِبَاتِهِ فَلَا يَصِحُّ نَفْيُهُ فَلَا يَسِهِ نَفْيَهُ لِنْتِفَاءِ شَيْءٌ مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ. Jadi Imam Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah mengatakan, maka sabda Nabi SAW, maka sesungguhnya engkau belum salat, ada penafian bahawa dia telah mendirikan salat, ada telah lakukan salat. Dan amalan tidak boleh dinafikan, melainkan sekiranya ternafi daripadanya perbuatan yang diwajibkan. Kalau ada perbuatan yang diwajibkan tak dilakukan, maka dengan itu boleh dinafikan. Tak ada solat, tak ada perbuatan itu, boleh dikatakan demikian. Fala yasih nafyahu liitifa'i syai', maka tak boleh pula kita nafikan sesuatu perbuatan itu dengan dia kekurangan sunat-sunat. Mustahabat. Amalan-amalan yang sunat, engkau tak belum solat lagi. Kenapa? Engkau tak baca gini. Tak gini. Jadi kata ini adalah perkara sunat. Tak, bukan wajib. Jadi apabila lakukan atau apabila dikatakan ini adalah awak belum lagi lakukan solat dengan betul, maka kita kata tidak. Dia telah lakukan dengan sempurna, cuma dia tak lakukan yang sunat. Nah. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita bahawa sebarang sesiapa yang datangkan sesuatu ibadah dengan wajah yang tidak sahih secara jahil atau yang telah lepas zamannya, maka dia tidaklah dituntut untuk melakukan, mengulangi semula apa yang telah dibuatnya salah atau yang terlepas misalnya. Jadi daripada kaedah syariah yang mana telah disebutkan oleh Syekh Islam Ibn Taymiyyah mengatakan, awamiru syar'i la talzamul mukallafu illa ba'da ilmuhu biha. وكذلك من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة أو لم يترك الأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. Maka begitulah dikatakan demikian. Beliau mengatakan bahawa perintah-perintah syarak tidaklah melazimi orang yang dibebankan ilat, melainkan selepas dia mempunyai ilmu terhadapnya. Begitulah sesiapa yang meninggalkan sesuatu wajib sebelum datang syarak, penerangan syarak kepadanya. Seperti seorang yang tidak bertayamum kerana tidak ada air, dengan sangkanya bahawa dia tak sahih atau tidak sah melakukannya, atau dia tidak meninggalkan makan setelah misalnya jelas baginya khaitul abyad minal khaitul aswad minal fajr. Maknanya dia tak jelas baginya dia tidak tinggalkan makan sehinggalah misalnya apa, tak jelas baginya dah fajar ke belum fajar. Jadi sini orang-orang yang dah lakukan ini, kita katakan bahawa dia tidaklah dibebankan. Maknanya yang jadi pembebanannya apabila dah tahu ilmu. Dah tahu ilmu dia buat, baru dia kena ganti. Ha. Misalnya kalau dia dah tahu bahawa puasa begini batal, maka kira batal lah. Dia kena lakukan solat, dia kena puasa lagi pada hari yang lain. Tapi dahulu dia tak tahu bahawa itu batal. Jadi adakah dia kena bayar balik puasa yang batal tu? Dia tak. Okey, itu dia ni dasar. Jadi kaedah yang baik kita kata kerana dia memudahkan. Memudahkan bukan saja kepada kita, kepada seseorang yang ingin bertaubat misalnya. Yang ataupun yang setelah berilmu. Setelah berilmu kita kata dia tak perlulah kita bebankan dia kepada apa yang dijahili dahulu. Sebab itu tak ada pun pendapat ulama yang menyuruh kalau siapa yang dahulu belum belajar ini dia dah tahu kena buat. Tak ada. Kena ulang balik misalnya. Bila awak belajar tumakninah wajib lepas umur saya 20 tahun. Oh jadi awak kena belajar salat sebelum apa 12 tahun awak dah baligh, maka 8 tahun awak kena solat. Kita ada tak ada dasarnya. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita, hadis ini menunjukkan pentingnya disyariatkan kita untuk mengajar dengan baik dan cara pengajaran yang lebih berkesan dan menganjurkan kebaikan dengan terbaik. Kita boleh juga guna cara lain. Kau solat tu solat ke tak? Macam-macam cara kita boleh gunakan kan? Untuk tegur orang ni. Macam-macam kita gunakan. Tapi macam mana? Kadang-kadang kita pun terlepas. Datuk hadis ni pun kita terlepas. Terlebih-lebih kalau anak-anak. Kadang-kadang terlupa. Anak ni lebih kita apa? Kita kata terlupa. Bukan fokus dia. Kita lihat dia punya hikmah kurang sikit kadang-kadang. Jadi kita kena sebenarnya haruslah berhikmah lebih kepada anak sebenarnya. Itu satu perkara yang kita harus ambil perhatian. Kerana Nabi SAW ada khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi SAW bersabda bahawa sebaik-baik kamu ialah sebab orang yang paling baik kepada ahli keluarganya dan aku adalah yang paling baik pada keluarga. Jadi sebenarnya itu menunjukkan bahawa yang paling penting sebenarnya adalah keluarga. Tapi kadang-kadang kita hanya dengan orang lain boleh, dengan keluarga lain sikit. Jadi kita kata ini pun ada harus muhasabah juga. Muhasabah wallahu ta'ala. Ini kelemahan-kelemahan yang kita harus fikirkan. Kemudian kita lihat juga Abu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman qara' ma tayassara minal Qur'an ma'aka minal Qur'an." Al-Qur'an sebagaimana kita tahu adalah firman Allah, adalah kalamullah haqqan yang benar. Dan sebagaimana Allah telah berfirman, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maka kalau ada orang yang minta untuk diamankan, kalau kita dah ada, misalnya ada berada dalam satu kawasan atau negara Islam misalnya, kalau ada orang kafir misalnya datang kepada negeri Islam, dia minta keamanan kepada kita, minta misalnya asylum ke atau sebagainya yang dinamakan untuk dapat keamanan, maka kita buat apa? Kalau dia minta keamanan, kita kata kita berikan. Allah kata fa'ajirhu, supaya berilah keamanan padanya. Supaya apa? Hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia mendengar kalam Allah. Kerana kalau dia berada di kawasan di keliling kita orang-orang Islam, sudah tentu dia akan terdengar akan firman-firman Allah. Sudah tentu dia akan terdengar akan apa firman Allah SWT daripada kalam daripada Quran dan dengan bacaannya dan sebagainya, maka dia akan terdengar. Jadi sebenarnya tujuan sebenarnya kalau kita lihat daripada usaha untuk kita dapat keamanan dan juga dalam kita dicariatkan untuk misalnya berjihad jalan Allah untuk apa? Supaya kita dapat menyebarkan Islam sebenarnya. Dasarnya adalah penyebaran Islam. Supaya orang dapat memanfaatkan daripada apa yang kita perolehi daripada agama Allah, meninggikan kalimatnya. Dan ini adalah daripada akibat akidah adalah merupakan keimanan kita yang sebenar-benarnya meyakini bahawa sebenarnya ianya adalah kalam Allah. Dia ada sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu kita katakan tidaklah kita menyifatkan Quran dengan sebagaimana disifatkan oleh sebahagian golongan. Sebagaimana dikatakan oleh sebahagian misalnya Asy'ariyah dan Mu'tazilah dan sebagainya, dikatakan bahawa Al-Quran adalah sebagaimana oleh hikayat an kalam kama taqul al-Karamiyah, misalnya Karamiyah mengatakan dia adalah dia tak mengatakan dia adalah hikayat daripada perkataan Allah. Begitu juga orang-orang Asy'ariyah mengatakan dia adalah ibarah daripada perkataan Allah. Dia adalah lafaz-lafaz daripada perkataan Allah yang asal. Kita ini semua adalah kita katakan adalah kita mengeluarkan daripada firman apa yang telah difirmankan Allah. Allah katakan dia kalamullah, kita katakan kalamullah. Tak perlu kita nak membagaimanakan. Kerana dasar kita dalam sifat-sifat Allah ialah kita menetapkannya sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya, dengan tanpa kita membagaimanakan sifat-sifat tersebut. Bagaimana kita melakukan bermuamalah dengan zat Allah juga. Begitulah keadaan kita bermuamalah dengan sifat-sifatnya. Kerana dengan kita bermuamalah dan kita meyakini tentang zat Allah, kita yakini bahawa Allah, kita meyakini bahawa Allah SWT mempunyai zat. Dan kita tidak mengingkarinya. Tetapi kita juga tidak membagaimanakan zatnya. Dengan itu kita boleh kita beriman kepada sifatnya. Begitulah kita katakan. Sebab itu ulama katakan al-qawlu fi sifat, al-qawlu fi zat, al-qawlu fi sifat kal-qawli fi zat. Apabila kita bercakap tentang perkara sifat Allah, sama dengan kita cakap tentang zat Allah. Kita tetapkan atas Allah sifat-sifatnya sebagaimana kita tetapkan ke atas Allah zatnya. Tapi kita membagaimanakan sifat-sifat Allah sebagaimana kita tak membagaimanakan zatnya. Itu dasarnya. Baik, berkenaan dengan kewajipan solat Fatihah dan sebagainya, kita akan bincang insya-Allah minggu depan. Jumhur ulama dan di antaranya mereka fuqaha mazhab yang empat melihat bahawa tumaknina adalah wajib. Daripada seseorang itu berdiri selepas rukuk, duduk di antara dua sujud, sebagaimana kita lihat disepakati ianya adalah sebagai rukun-rukun yang selainnya. Tapi hujah jumhur adalah meriwayatkan daripada apa? Di sudut apa? Perintah Nabi SAW dengan tumaknina kepadanya. Tapi kita katakan bahawa ada sebahagian yang melihat tidak. Sebab itu kita lihat antara dua ada sujud, cepat. Rukuk, cepat. Misalnya kan? Ini kita kata mazhab Hanafiyah. Bukan mazhab Hanafiyah. Hanafiyah. Tapi kita katakan lebih baik. Sebenarnya mereka kalau melakukan, mereka keluar daripada khilaf adalah lebih utama. Kerana ini merupakan pendapat jumhur dan juga dalil yang kukuh. Jadi sepatutnya dia kedepankan hadis Rasulullah SAW daripada dia meneruskannya. Dan kita kata apa kurangnya kalau kita, apa salahnya kalau kita lambatkan sikit. Lebih tak ada masalah. Jadi dengan itu, kalau tak ada masalah, kenapa tak buat? Jadi kita khilaf, tak ada pertikaian tentang solat itu sah atau tidak. Kerana kalau kita masuk ke dalam perkara yang menyebabkan kitanya solat tak sah oleh sebahagian ulama', ini dah masalah. Jadi kita kata, elakkan khilaf tersebut kalaulah khilafnya adalah kukuh. Mana khilaf yang mengatakan tak sah tu kukuh. Jumhur pula yang kita mengatakan demikian. Maka kita perlu mengambil perhatian. Ini sebagai nasihat kepada golongan yang melihat bahawa dia tidak ada masalah. Ustaz, nah. Macam mana dengan Fatihah tu? Nak bincang sekarang ke? Okey. Berkenaan dengan Fatihah kita kata. Tentang kewajipan Fatihah telah kita katakan bahawa sebagai ulama melihat bahawa Fatihah hanya wajib apabila dalam rakaat dua rakaat pertama. Manakala jumhur ulama mengatakan wajib pada setiap rakaat. Sebab tu apa dalilnya? Dalil Nabi kata, "Tsumma fa'al zalika fi salatika kulliha." Kemudian lakukanlah solat, kemudian lakukanlah ianya dalam solat kamu seterusnya. Maksudnya di sini adalah dan setiap solat kamu. Jadi setiap rakaat kalau kita lihat, kerana Nabi SAW memerintahkan hadis itu menunjukkan semua harus dilakukan secara tepatan, maka solat yang mana sama juga hukumnya. Dan juga daripada hadis daripada apa Ibn Hajar mengatakan, hadis Abi Qatadah daripada Bukhari mengatakan bahawa Nabi SAW membaca pada setiap rakaatnya baca Fatihah. Jadi dengan itu kita disuruh untuk menuntut, kita dituntut untuk melakukan Fatihah, melakukan solat dengan cara yang telah ditunjuk ajar Nabi SAW. Salu kama ra'aitumuni usalli, maka dengan itu bacaan Fatihah adalah wajib bagi setiap rakaat kerana Nabi membacakannya. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahawa dalam masalah lagi satu adalah berkenaan adakah bacaan imam bacaan kepada makmum ataupun tidak. Jadi kita kata tu bab masalah lah kita, yang kita akan bincangkan juga. Dan juga solat di belakang makmum adakah perlu membaca Fatihah atau tidak. Itu pun kita akan bincangkan juga insyaAllah. Tak ada umbuk lah. Umbuk banyak sangat. Tak jadi pun umbuk. Tak terbuat. Minggu depan kita akan terangkan sikit tu. Saya rasa kita akan datangkan pembincangan kita yang tadi tu, yang saya kata tentang apa masalah solat yang tidak masuk dalam pelajaran lepas, berkenaan dengan solat masuk ke masjid, tahiyatul masjid, waktu-waktu larangan dan sebagainya. Begitu juga kita akan terangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan Fatihah kalau sempat. Okay. Ada soalan? Nah. Dalam ni ada. Nah. Jadi kalau kita solat belakang imam yang tidak mematuhi rukun seperti tumakninah, itu wajib solat lagi sekali. Kalau kita dapat buat tanpa kita menghilangkan kita punya ikut daripada imam, buat usah. Tak payah solat lagi. Kalau solat imam pula, okey, imam tu sah ke tak solatnya? Itu berkaitan dengan bagi pandangan dia sah. Pandangan kita tak sah. Okey. Jadi bila-bila kita lihat bahawa pandangan kita tak sah, adakah kita kata bahawa boleh kita anggap dia tak sah? Kita tak boleh kena berhenti lakukan solat dengan apa solat lagi sekali ataupun ada solat kita. Kita kata sama seperti kita lihat kalau imam kita belakang solat di belakang imam misalnya Hanafi. Dan kita belakang di solat, misalnya sebagai contoh, kita jumhur lah. Melihat bahawa menyentuh kemaluan, batal. Hanafi lihat, menyentuh kemaluan, tak batal. Dia tengah solat, disentuh kemaluannya. Kita nampak. Macam mana? Batal tak solat kita? Tidak. Itu. Apa dia? Tapi awak solat dengan dia? Kadang-kadang yang jelas bacaan Al-Fatihah yang salah. Okey, kalau salah Al-Fatihah salah, memang salah ni fahish ke tak fahish? Mana salah? Buruk ke tak buruk? Kalau pelat-pelat aja Jawa, pelat Cina, pelat apa sebenarnya, tak kisah, tak kisahlah. Ha. Sebenarnya Fatihah ni sebaiknya dibacakan dengan jelas. Dan Fatihah memang merupakan rukun solat-solat, maka perlu dibaca dengan betul. Tapi ada ketika kita kalau solat di belakang imam yang memang dia yang terbaik baca Fatihahnya, tapi paling pelat bagi kita. Imam pada situ lah. Tak, kita cuba pergi negeri barat, bagi di mana kita pergi, kita akan dapat melihat, betul, ini yang terbaik. Yang terbaik. Jadi kita nak cakap apa? Sah-sah seorang semua solat belakang ni? Tak boleh. Jadi kita harus kadarkan. Jadi Fatihah. Berkenaan dengan apa? Dengan mat, saya agak tajwid ni kan, sehingga dia lihat dia sebagai tajwid solat dalam membaca Al-Quran ni, bertajwid adalah diperlukan, wajib kita baca. Tapi adakah kita katakan bahawa kewajipan tu sama kepada semua orang? Kita nak balik kepada apa, kemampuan. Ada orang kita nak baca boleh terus dapat baca, tangkap dengan itu, dia tak boleh lain mereka yang terbaik tadi tu. Jadi orang ni memang terbaik dia begitu. Jadi kita tu lakukan solat dengan mereka begitu. Cuba kalau kita jadi imam, kita lebih baik, kita jadi imam, dibenarkan, tak kisah. Kalau kita tak benarkan, solat aja terus. Kerana kita sendiri baca Fatihah. Kerana kita melihat bahawa baca Fatihah itu adalah wajib pada setiap rakaat, kita bacakan. Jadi apabila kita bacakan Fatihah kita dah ada Fatihah dah. Solat belakang mereka, tak ada masalah sebenarnya. Cuma ada mereka yang agak keras dalam masalah tajwid ini. Yang kita lihat dah okey pun tak okey. Tak okey. Ha. Kenapa? Kerana mereka tekankan terhadap tajwid begitu sekali sehingga ada kurang lahannya, khafi pun dia kata tak boleh. Lahan ada dua macam lahan. Lahan mana kesilapan? Lahan khafi lah, lahan jali. Jadi bukan yang dia buat ni bukan lahan khafi, bukan lahan jali. Tak ada orang nampak. Orang yang mahir je nampak. Oh, ni ada silap ni. Dia terlebih satu setengah harkat. Dia terlebih suku harkat. Jadi kita kata ni ada apa? Perlu diperhatikan bahawa dia tak memudaratkan. Sebab tu saya juga cenderung juga kepada pandangan Syekh Uthaymin. Dia lihat bahawa tajwid ini adalah sunat. Bukan wajib. Tetapi Fatihah perlu dibacakan dengan sebaik inilah. Yang lain sebenarnya kalau kita ada orang baca dengan keadaan Fatihah dia begitu saja, yang terbaik ada pilat dan sebagainya, sah juga sah. Dan kita tak mewajibkan atas apa yang mungkin merupakan bebanan yang berat kepada orang ramai. Tak semua orang boleh bertajwid seperti mana kita buat. Kalau kita katakan wajib, maka kita mendosakan juga yang lain yang tak belajarlah. Jadi kita katakan belajar tajwid adalah melaksanakan perintah Allah. Allah Taala berfirman dalam ayat Allah Taala menyebut warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan keadaan tertil. Dengan tertil maknanya dengan bacaan yang baik. Yang bagaimana diturunkan sebagainya. Tetapi kita katakan bahawa bila kita lihat pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri membaca dalam hadis yang menerangkan bahawa Nabi membaca melawangkan memanjangkan di mana tempat yang tidak panjang. Dia menunjukkan di situ ada dasar menunjukkan bahawa keluar daripada kaedah matnya pun kita kata tak memudaratkan. Dan sebagainya. Wallahu ta'ala. Masalah besar berat. Kita kata pasal kita akan ramai daripada mereka yang ahli Quran akan tak setuju. Tapi kita kata balik kepada dalil. Apabila kita kata bahawa membatalkan, apa dalilnya? Dan kalau ini kembali kepada dalil. Jadi kalau kita tengok dalil ni balik kepada masalahnya masalah fikir juga. Jadi kita kata balik bukan masalah qura dan sebagainya. Masalah balik kepada masalah fikir juga. Jadi kita balik kepada dalil-dalil yang berkaitan dengan bab tersebut. Jadi kalau mereka dapat datang dengan dalil menunjukkan bahawa ini tak boleh, tak sah sebagainya, ataupun dia hanya kita lihat daripada apa yang mereka katakan tak sah dan sebagainya. Jadi ini kita perlu ambil perhatian. Ini dalam saya nak tanya. Saya dah tak boleh elak ya. Jadi kita kan diwajibkan berjemaah. Ya, di tempat tu tak boleh. Kan? Saya tak boleh ikutlah. Jadi saya tak rasa semua sendiri. Kenapa tak boleh? Kerana laju. Ini kerana Allah saya kan. Ini bukan ini. F1. Terlalu laju. Kita sebaiknya kita lakukan salat dengannya. Lepas tu kita ulangi. Supaya tidak kita jatuh dalam golongan yang mana memecah belahkan. Jadi kalau sesiapa yang salat di belakang imam yang laju, salat belakangnya. Kalau lihat tak sah misalnya kerana tak ada kerukun yang sedia dapat dilaksanakan atau kekurangan beberapa rukun, maka ulangi. Maka disyariatkan ulang. Faham eh? Jadi tapi solat, kita solat belakang? Belum solat. Kerana Nabi SAW suruh kita solat. Hatta belakang imam yang fajir. Solat belakang. Ulang. Sama juga kita lakukan sendiri. Cuma kita ulang kerana kita inginkan ganjaran apa perintah yang suruh kita solat berjemaah. Jadi kita lakukan berjemaah. Tentang kita rasa bahawa ini sebagai iadah menyempurnakan apa yang mungkin berkurangan, itu kita ada masalah lain. Jadi buat sahaja dengan imam, lepas tu ulangi balik. Kalau kita rasa. Kalau rasa okey. Garanti kita kata kalau saya faham kan poin-poin dia. Maknanya kita buat cara tujuan apa kita buat kerana tak mau fitnah. Nanti fitnah. Kalau kita dia ni datang masjid rupanya nak bercara apa sengaja nak buat seram apa buat solat bersendirian. Jangan. Jangan kita buat demikian. Pecahan. Jadi solat dengan mereka. Pergi masjid lain ada kata yang lain lah. Tak boleh. Dia boleh kalau hantar lambat sikit tapi ada dapat kerukun hantar dah okey dah. Cukup. Yang penting hantar rukun cukup. Boleh. Sikit je. Jadi untuk kita belum praktis lah. Mungkin belum praktis. Masalah praktis saja. Baik, soalannya assalamualaikum ustaz, jika kita solat berjemaah sebagai seorang makmum telah tertinggal rakaat pertama, cara yang betul apakah yang harus saya lakukan? Terus mengikuti gerakan imam untuk rakaat kedua atau haruskah saya mulai dengan rakaat pertama dan terus mengejar imam? Bagaimanakah akhir dari solat saya? Mohon penjelasan. Ya, kita kata kalau sesiapa yang solat dengan imam berjemaah yang mengikuti di mana saja kedudukan imam sedang berada, kita masuk, kita ikutnya. Kalau kita satu rakaat, kita masuk, dia dah ada rakaat kedua, kita masuk ikutnya. Cuma di sisi kita, rakaat pertamanya, rakaat keduanya adalah rakaat pertama kita. Itu ada juga pendapat ulama mengatakan kita lihat kepada rakaat apa yang kedua ni kedua kita, dan kita baru kita lakukan rakaat pertama. Tapi kita ada, kita lihat bahawa yang jumhur melihat bahawa rakaat pertama dia adalah rakaat kedua dia adalah rakaat pertama kita. Bila kira rakaat dia? Bila kira masuk rakaat? Kalau misal kita masuk ke dalam solat, apa kalau kita masuk imam sedang rukuk misalnya, kita dapat rukuk bersama imam, imam rukuk. Kita dapat rukuk bersama imam, maka dinamakan kita dapat rakaat dengan imam. Dengan syarat, dapat tumakninah dengan imam. Di sini ada khilaf ulama juga, kalau ada melihat, dapat tumakninah makmum. Ah, maknanya apa? Kalau dia lepas Allah, apa, dia tengah imam dah, semua dia masuk, dia nak, semua lagi dalam keadaan rukuk. Jadi apabila dia, imam terus dah kena dalam rukuk, imam dah bangun. Dia masuk, dia terus masuk dalam keadaan rukuk, terlepas takbir Ahlul Ihram. Mesti takbir Ahlul Ihram. Allahu Akbar. Lepas tu barulah dia mengejar imam keadaan apa dia buat. Kalau dia kejar imam, imam dia duduk rukuk, imam dah bangun, adakah dia dapat rakaat tu juga walaupun makmum lagi merukuk? Di sini khilaf. Sebelum melihat apabila apa, man adraka raka'ah faqad adraka salah, ialah rakaat makmum. Ada melihat rakaat imam. Jadi melihat maka makmum, mana semua yang salat masih lagi rukuk, maka boleh lagi. Ah, tapi masalah khilaf. Tapi saya lebih cenderung kepada saya lihat bahawa Syekh Muhammad Mukhtar Syengkiti melihat bahawa dia adalah rukuknya makmum, kerana itu yang kita nampak, kerana imam tak nampak. Ha, kan? Jadi yang disuruh perintah atas apa kita nampak, jadi yang kita nampak demikian. Nah. Tapi kita dengar, tapi kita kata tetap kita lihat apa kita nampak. Kemudian kita okey, berkenaan dengan tak ada Fatihah, kita kata inilah masalahnya, di sinilah datangnya istisna. Kerana dalam satu setiap apa kaedah atau setiap hukum ada dia punya pengecualian. Dasarnya mesti salat dengan surah Fatihah baca. Kalau tak baca tak sah. Tapi apabila kita masuk dalam keadaan demikian, kerana ada hadis mengatakan man adraka raka'ah faqad adraka rukuk faqad adraka raka'ah, barang siapa dapat rukuk, dapat rakaat, maka itu menunjukkan kita dapat. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Jadi menunjukkan kita mengikut kepada hadis Nabi SAW sampai. Dan Nabi SAW sendiri mengatakan demikian. Dan sahabat juga melakukan demikian. Begitulah kita lihat boleh dah dapatkan mana saja keadaan imam, rukuk ke, sujud ke, doa ada dua sujud, ikut sahaja. Tak payah tunggu. Tunggu, dia naik lah. Kalau kita tunggu tak perlu. Kita buat seperti mana yang dilakukan. Kenapa kita buat demikian? Kerana setiap daripada semakin cepat kita mengikuti imam, semakin pahalanya besar. Tunggu sampai akhirnya naik sama. Sama juga itu dua rakat. Sini dua rakat. Walaupun imam berlaju. Jangan salah juga. Laju Pak Lin. Poin saya adalah seorang yang dapat rasa dia rukuk atau dia dalam keadaan rukuk, dalam keadaan dia sujud atau dalam keadaan duduk dan dia sujud, sama tak sama dia semasa orang tu rakat dua, rasuk rakat kedua, daripada sudut rakat sama. Tapi daripada sudut pahala tidak sama, tidak sama. Kerana semakin cepat dia bersama imam, semakin dapat pahala lebih. Kerana berada berpindah dengan imam dalam keadaan setiap gerakan rukun, berpulakan pahala. Baik. Jadi apa boleh buat? Selepas saja. Sebab tu Nabi SAW menyuruh sahabat supaya jangan bertergesa-gesa. Wama adraktum fasallu. Wama fatakum fa'atimmu. Apa yang kamu dapat daripada imam, lakukan solat dengan imam. Apa yang terlepas, sempurnakannya. Fa'atimmu. Lepas tu sempurnakan. Jadi kebab itu kita katakan bahawa apabila kita terlepas daripada misalnya satu rakaat, lepas beri salam, kita bangun tunaikan satu rakaat yang terlepas daripada imam. Jangan lupa takhir, apa tahiyat akhirnya. Lepas tu. Lagi ada yang tanya tiga. Tiga, boleh cakap. Assalamualaikum. Satu dulu lah, satu dulu. Bagaimana cara doa iftitah yang sunnah baca dari mula sampai mana, Ustaz? Dari mula sampai mana? Doa iftitah, berapa doa yang boleh lakukan? Doa tahiyat iftitah ke tahiyat? Iftitah. Itu belum masuk lah. Kita tangguhkan sekejap kerana kita akan masuk babnya. Tapi tentang ini pun kita masuk juga kerana doa kita ni kita baca sebagaimana yang dianjurkan Nabi SAW. Apa lafaz yang Nabi ajarkan, itu boleh buat. Doa kita ni. Sama ada Allahu Akbar Kabira Alhamdulillah Kathira Subhanallah sampai habis. Atau kita bacakan Allah Baibana Khataya Kama Ba'atam. Boleh juga. Dan kita boleh bacakan apa yang apa doa kita yang Nabi lakukan. Selain ini. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara membatalkan solat? Apakah perlu beri salam? Kita katakan bahawa beri salam. Tadi kita katakan bahawa yang lebih rajih adalah beri salam semasa nak batalkan salat. Dalam apa keadaan kita yang nak batalkan, kita perlu beri salam. Dengan syarat pembatalan itu dibenarkan. Misalnya kalau kita tengah salat sunat, mak panggil. Beri salam, pergi. Jahut mak. Salat sunat. Okey. Kalau kita kata, adakah kita kata tak beri salam? Kita kata, kalau tak beri salam, kita lihat daripada niat. Niat batal, batallah dia. Tapi kita kata, niat batal, kalau batallah dia, kita kata, tidak termasuk ke dalam solat biasa kita. Kerana kalau kita niat dan beri salam, ada kita nak lepaskan solat, nak lepas habis dari solat, kita tak lepas juga selagi belum beri salam. Jadi kita katakan, salam itu adalah di antara kita katakan adalah di antara yang disuruh kita lakukan untuk mengakhirkan solat. Jadi sebahagian daripada solat itu saya lihat bahawa diberi salam adalah lebih utama diberi salam. Kalau dia batalkan begitu saja, kita lihat dia tidak begitu sempurna, bukan sempurna dia, bahkan dia nanti kita akan lihat nanti, bukan masalah cantik tak cantik tau ni. Masalahnya apa? Masalah apabila kita tak bertepatan dengan apa dilakukan. Kemudian juga kita lihat dia akan menyebabkan orang tak dapat bezakan. Bila berpuasa kita boleh on solat, boleh off solat. Tak ada dia punya tak ada dia punya apa, dia punya masuk bila keluar bila misalnya. Jadi itu sama tak kan dia. Kamu lepas sempurnakan solat, dia salam ni tak sempurna. So saya beri salam. Dia masalahnya lagi satu, dia bukan masalah tak sempurna, kita nak keluarkan diri kita daripada solat. Pasal apabila kita dalam keadaan, kita bukan masalah tak sempurna sekarang solat kita ni. Kita punya solat bukan tak sempurna. Sekarang kita punya solat boleh disempurnakan. Cuma kita terpaksa batalkannya. Kerana azan, iqamah dikumandangkan. Kerana ibu panggil kita dan sebagainya. Maka kita kata, beri salam lah. Kerana kita kalau batalkan begitu saja dengan tanpa proses yang betul, kita kata, kita tak boleh. Nah, begitu. Tak mana apa protokol pun tak ada. Kita kata bahawa kerana ulama kata bahawa dasarnya apabila kita nak batalkan solat, kita beri salam, maka dengan itu nak batalkan sama nak apa, nak batalkan solat, nak keluar bersolat dengan cara batal ke atau secara betul ke, tetap dengan ada satu. Assalamualaikum Ustaz. Saya mempunyai anak yang berumur 7 tahun. Masalahnya saya, anak saya tidak dapat memakai tudung kerana sekolah di sekolah. Pandangan Ustaz, siapa yang berdosa ataupun kita? Pertama kita lihat bahawa undang-undang apa hukum Islam jelas. Nabi SAW alaihi wasallam al-haramu bayyinun al-halalu bayyinun al-haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Jadi kita kata dia tak ada, dia kalau kita lihat dia jelas. Siapa yang tidak laksanakannya kerana sebab-sebab yang dia lebih mengetahui, maka dia berhujah dengan Allah Ta'ala. Apabila dia berhadapan dengan Allah, dia lebih tahu apa hujahnya. Datanglah hujah-hujah masing-masing. Tetapi ketahuilah bahawa perintah Allah SWT sebenarnya adalah kewajipan kita untuk melaksanakan. Larangan Allah adalah kewajipan kita untuk meninggalkan. Kalau kita lakukan di atas sebab-sebab yang kita lihat mungkin menyebabkan dibenarkan, maka kita ada hujahlah di depan Allah. Tapi kalau kita sendiri tahu bahawa dia hujah itu tidak kuat, tidak kukuh, maka kita perlulah melakukan sesuatu dengannya supaya dapat kita menjawab di sisi di hadapan mahkamah Allah. Kerana setiap daripada apa yang kita lakukan bukan nak fatwa je lah. Kita bukan nak fatwa, kita bukan nak minta tanya. Kita macam mana kita nak jawab depan Allah? Kerana tak ada imam di depan kita, tak ada orang yang kita boleh bawa untuk berhujah untuk kita, tapi diri kita sendiri yang akan berhujah kepada Allah. Tak boleh buat ustaz macam Allah Ta'ala. Jadi kita kata bahawa setiap apa pun, ini balik kepada setiap individu. Apa yang diperintahkan Allah, begitu juga apa yang dilarang oleh Allah. Kalau dilaksanakan apa yang diperintahkan, maka tanyalah bagaimana nak jawab. Kalau dia tinggalkan apa yang diperintahkan, tanya bagaimana nak jawab. Itulah kita kata. Apabila setiap daripada kita mempunyai apa, mempunyai perasaan demikian, insyaAllah dia akan akan merasakan sesuatu yang untuk dilakukan. Wallahu ta'ala. Fadal. Itu ada satu ada khilaf juga. Kita akan bincang insyaAllah. Ayolah, dia ada khilaf lah. Silah. Masalahnya kita lihat jumhur melihat baca sampai sampai apa tak baca sampai selawat saja. Awal selawat. Tapi kita katakan bahawa di situ pendapat yang mengatakan bahawa tak ada dalil memisahkan antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir, tasyahud awal tasyahud akhir. Jadi perlu lakukan tasyahud itu semua seperti lafaz yang Nabi ajarkan. Jadi alakulah itu masalah-masalah khilaf yang kita boleh bincangkan. Mana kita tarjikan, insya kita akan bawakan hujah-hujahnya. Ha, lagi lama lagi. Tu lagi lama. Tu makin dalam setahun lagi. Tak tak. Kurang sikit lah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aku lumat tasma'un. Wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.